Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimah, ayuhal ikhwah, ayuhal akhwat, pendengar radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita rahmat, nikmat dan taufiknya. Untaian kata syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tiada hentinya memberikan kepada kita kasih sayangnya. Semoga dengan segala kasih sayang Allah ini, dengan segala nikmat dan karunia Allah ini bisa kita gunakan untuk menambah keimanan kita, menambah amal soleh kita, yang nantinya kita mengharapkan pahalanya tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnatullah, di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi, ada orang kaya, ada orang miskin, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri, ada guru, ada murid, ada anak, ada orang tua. Dan segala sesuatu yang itu ada pasangannya. Segala sesuatu yang itu ada pasangannya, maka senantiasa di situ Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada keduanya ada hak dan ada kewajiban. Ada hak dan ada kewajiban. Agar pasangan itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Agar pasangan itu berjalan sesuai dengan keselarasan hidup yang indah dan bahagia. Antara suami dan istri misalkan. Maka ada hak-hak dari seorang suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Dan ada hak-hak bagi seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Apabila keduanya melakukan yakni hak dan kewajibannya. Apabila keduanya menjalankan kewajibannya kepada yang lainnya, maka akan terciptalah sebuah kehidupan yang tentram, saling menghormati antara satu dengan yang lain, dan sebuah kehidupan yang bahagia karena masing-masing memperoleh haknya dan masing-masing telah menjalankan kewajibannya. Begitu juga jadi antara orang alim dengan orang awam, antara seorang yang mengerti ilmu agama dan orang yang tidak mengerti ilmu agama. Di sana ada hak, di sana ada kewajiban. Kewajiban orang yang alim adalah mengajarkan ilmu kepada mereka. Kewajiban orang yang awam adalah bertanya dan mengikuti petunjuk orang yang alim yang didasari oleh ilmu atau oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada orang yang memahami, orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Begitu juga antara rakyat dan penguasa. Jadi ada hak untuk penguasa, pemerintah yang harus dipenuhi oleh rakyatnya, sebagaimana juga ada hak bagi rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintahannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali dalam masalah ini adalah masalah yang menjadi topik pembahasan kita pada saat ini. Yaitu antara orang tua dan anak. Pembahasan ini adalah sebuah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui tentang hak dan tentang kewajiban anak. Sehingga nanti kita akan tahu, nanti kita akan memahami apa yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua demi memenuhi hak-hak anaknya. Dan apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang anak demi memenuhi hak-hak orang tuanya. Agar tidak tercipta sesuatu yang tidak kita inginkan. Orang tua tidak menjalankan kewajibannya terhadap anak, yang dengan itu dia akan menjadi orang tua yang zalim. Dan seorang anak yang tidak menjalankan kewajibannya kepada orang tua, maka dia akan menjadi seorang anak yang durhaka. Dan kedua-duanya adalah sesuatu yang sangat tercela dalam agama kita. Oleh karena itu materi pembahasan kita pada saat ini, wahai orang tua, jangan sampai engkau menjadi orang tua yang zalim. Yang zalim kepada anakmu. Dan jangan sampai engkau, wahai seorang anak, menjadi seorang anak yang durhaka. Kenapa? Karena kedua hal ini harus disampaikan. Kedua hal ini, yakni harus difahami. Sebuah kezaliman dan sebuah ketidakbenaran, kalau setiap terjadi masalah antara orang tua dengan anaknya, ketidakcocokan antara orang tua dengan anaknya, maka hanya salah satu yang disalahkan. Mungkin anaknya yang dikatakan sebagai anak durhaka. Padahal terkadang bukan. Terkadang anaknya bukan durhaka, tapi orang tuanya lah yang zalim. Atau malah kebalikannya, seorang anak menyalahkan orang tuanya, padahal mungkin kenyataannya bukan, tapi dia sendiri sebagai orang anak atau sebagai seorang anak yang dia durhaka kepada orang tuanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena pembahasan ini adalah sebuah pembahasan yang luas, pembahasan yang mencakup pembahasan yang sangat luas sekali, maka kita meringkasnya pada poin-poin pentingnya saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kepada kajian kita kali ini, dan yang sedikit ini semoga bisa dikembangkan, dan yang pendek ini semoga bisa dipanjangkan sendiri. Para jamaah pendengar Radio Hang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari poin yang pertama tentang kewajiban anak kepada orang tuanya. Kewajiban anak kepada orang tuanya adalah sebuah kewajiban yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala meletakkan posisi orang tua adalah pada sebuah posisi yang sangat mulia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu sejajar atau di bawah sedikit dari perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Isra ayat 22 sampai 25. Al-Isra ayat 22 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala firman, لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وَفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Janganlah engkau menjadikan ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Allah mempunyai sekutu dengan tuhan-tuhan yang lain. Yang nantinya engkau itu akan menjadi orang yang hina dan orang yang sengsara. Dan Allah telah menetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya jangan sampai engkau itu berbuat atau jangan sampai engkau itu beribadah kecuali kepadanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kesyirikan. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketauhidan yang itu merupakan puncak dari amaliyah seorang muslim. Puncak dari ibadah dan puncak dari akidah seorang muslim, tidak boleh berbuat syirik dan wajib ini untuk bertauhid. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh untuk menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala meneruskan perintah kepada anak untuk berbuat baik, untuk berbuat bakti kepada orang tuanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Menunjukkan keutamaan, menunjukkan keagungan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurutkan antara perintah beribadah, larangan berbuat syirik kepadanya, dengan perintah berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Seandainya bukan karena keagungannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menjadikan perintah bakti kepada orang tua ini langsung setelah perintah beribadah dan bertauhid hanya kepadanya. Kenapa para jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala? Ingat bahwasanya orang tua telah mengorbankan segalanya. Orang tua telah berbuat segalanya. Tatkala yakni seorang masih dalam perut ibunya, kemudian dia terlahir di atas kesusahan, kesusahan di atas kesusahan, nyawa menjadi taruhannya. Setelah itu dilahirkan, dirawat oleh kedua orang tuanya. Ibunya merawat dia di rumah, orang tuanya pergi untuk menjadi nafkah untuk anaknya. Dia rawat sampai besar, apa yang diinginkan oleh anaknya dia turuti, apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan menjadi kebahagiaan anaknya dia lakukan. Sebuah kasih sayang tanpa batas. Sampai orang tua akan bisa menjadi bahagia apabila anaknya bahagia. Apabila memang demikian, jadi apabila memang demikian, apa yang dilakukan oleh orang tua, maka tidaklah heran kalau Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah berbakti kepada orang tua pada sebuah posisi yang sangat agung, yaitu wa bil walidaini ihsana. Hendaknya engkau berbuat baik kepada orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, imma yablughanna 'indakal kibara, dan apabila orang tua telah mencapai usia sepuh, telah mencapai usia tua, ahaduhuma aw kilahuma, baik salah satu maupun keduanya, maka jangan sampai engkau mengatakan uff. Jangan engkau mengatakan uff kepada orang tua. Subhanallahil alim. Subhanallah, alangkah agungnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengkhususkan apabila orang tua sudah usia lanjut. Dan apabila orang tua itu sudah usia lanjut, tatkala dia sudah tidak bisa lagi bekerja sendiri, apa-apa sudah mengantungkan kepada anaknya, makan minumnya, kemudian hidupnya, perawatan hidupnya sudah mengantungkan kepada anaknya, biasanya orang tua mempunyai perasaan yang sangat sensitif tatkala dia berinteraksi dengan anaknya tersebut, meskipun dia anaknya. Dia merasa bahwasanya dia sudah tidak bisa bekerja untuk cari makan. Dia merasa bahwasanya kebutuhan dia semuanya dilakukan oleh anaknya. Dia merasa bahwasanya tempat yang dia tinggali sekarang adalah rumah dari anaknya, bukan rumahnya dia sendiri. Maka sensitivitas dari orang tua terhadap kata-kata pedas, kata-kata menusuk hati yang dari anaknya, sesuatu yang sangat mudah mengena. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada anak. Dalam kondisinya itu, wala takul lahuma uffin. Jangan engkau mengatakan kepada mereka, kepada keduanya uff, kata-kata ah. Seandainya ada kata di bawah ini, niscaya Allah akan menyebutkan. Jangan sampai mengatakan sebuah kata yang mana itu adalah sebuah kata yang bisa melukai hati, yang bisa menusuk perasaannya. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīma, dan katakan pada keduanya ucapan yang mulia. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran kecil bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak kepada orang tua. Dan hal ini terutama kepada seorang ibu. Ditegaskan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, tatkala ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk saya perbaiki dalam pergaulanku dengan dia? Maka Rasulullah mengatakan, ummuk, ibumu. Dia bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah ibumu? Siapa lagi wahai Rasulullah ibumu? Siapa lagi wahai Rasulullah? Baru yang keempat Rasulullah mengatakan, bapakmu. Hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana hak seorang ibu melebihi hak seorang ayah. Ditegaskan oleh Rasulullah dan dikatakan oleh para ulama kita, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ibu telah melakukan tiga tugas yang itu tidak pernah bisa dilakukan oleh seorang ayah. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dan dia yang menyusui. Tiga tugas ini yang sangat berat ini tidak pernah bisa dilakukan oleh ayah. Adapun mencari nafkah, itu meskipun yang besarnya adalah ayah, tapi mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu bisa dilakukan oleh seorang ibu. Tapi untuk mengandung, ini untuk melahirkan, untuk menyusui, maka itu adalah hak seorang ayah. Hak itu adalah apa itu bisa dilakukan oleh seorang ibu. Ditambah lagi biasanya anak itu takut sama orang tua yang laki-laki. Sama ayahnya, sama bapaknya. Dan agak kurang takut, agak kurang berwibawa apabila dia itu ngomong sama ibunya. Karena memang kondisi fisik wanita dan kondisi mental wanita yang lemah. Oleh karena itu, karena kelemahan fisik seorang wanita, seorang ibu. Kelemahan mental seorang ibu terkadang menjadikan seorang anak semakin berani berbuat durhaka kepada orang tua yang perempuan. Karena biasanya semakin berani berbuat durhaka pada anak, pada orang tuanya yang wanita, pada ibunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini bahwasanya seharusnya berbuat bakti kepada orang tua itu dikedepankan ibunya, sampai Rasulullah melipat gandakannya tiga kali sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ibunya. Sampai pun para jamaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua kita itu adalah orang tua yang kafir. Sampai pun kalau orang tua itu adalah orang tua yang kafir. Jadi perbedaan agama tidak menjadikan kewajiban bakti anak kepada orang tuanya terputus. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala firman, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh berjuang keras untuk menjadikan engkau kembali berbuat syirik kepadaku, kata Allah, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, yang kau tidak mempunyai ilmu atasnya, maka jangan taati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang bagus. Perhatikan ayat yang mulia ini. Orang tua ini berbeda agama dengan anak. Orang tua ini kafir. Anaknya muslim. Lalu bukan sekedar kafir dan muslim yang saling toleransi, bukan. Tapi orang tuanya bersikap keras. Orang tuanya bersikap kasar. Orang tuanya bersungguh-sungguh bagaimana agar anaknya itu mau kembali menjadi orang musyrik, mau kembali menjadi orang kafir. Allah membahasakan dengan jahadak. Jahad dalam bahasa Arab tidak dikatakan kecuali kondisi berjuang keras, yakni berjuang yang sangat kuat dari orang tua, berbagai usaha, berbagai upaya yang dilakukan oleh orang tua agar anaknya kembali kafir. Meskipun dalam kondisi demikian, maka ada dua perintah Allah. Jangan ditaati. Kenapa la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah? Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh taat kepada orang tua sekalipun kalau untuk maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, ketidaktaatan kita kepada orang tua dalam mengikuti kesyirikannya, kita tidak menuruti orang tua dalam perkara yang batil tersebut, tidak menjadikan kita tidak berbuat baik kepadanya. Ini wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergaulilah keduanya dengan cara yang bagus. Pergauli keduanya dengan cara yang baik di dunia. Suatu ketika Asma binti Abi Bakar yang telah hijrah ke kota Madinah, dia dikunjungi oleh ibunya yang tatkala itu masih kafir. Yang tatkala itu kasih kafir. Ibunya datang dari Mekah ke kota Madinah untuk mengunjungi putrinya. Yang tatkala itu masih kafir. Maka Asma tidak mau gubris kedatangan ibunya. Tidak mau memperhatikan kondisi ibunya. Karena dia masih kafir. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, asiluha. Ya Rasulullah, apakah saya boleh untuk berbuat baik kepada dia?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya, berbuat baiklah engkau kepadamu." Ini dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kejadian itu, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din." ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Mumtahanah ayat nomor 8. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama dan tidak mengeluarkan, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kalian boleh untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kalau ini para jamaah sekalian, itu terhadap orang tua yang kafir. Lalu bagaimana terhadap orang tua yang sesama muslim? Anggaplah orang tua itu ahli maksiat. Anggaplah orang tua itu ahli berbuat dosa dan kemungkaran. Anggaplah orang tua itu adalah orang tua yang ahli bid'ah sekalipun. Jangan turuti kemungkarannya. Jangan dukung kemaksiatannya. Jangan dukung kebid'ahannya. Bahkan kalau bisa kita amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang tua agar orang tua itu menjadi orang yang baik. Namun kemungkaran dia, kemaksiatan dia, kebid'ahan dia tidak menjadikan kita itu harus durhaka dan tidak berbuat bakti kepadanya. Karena sampai pun orang kafir yang keras kekafirannya, yang berusaha mengembalikan anaknya menjadi kafir, tetap kita berbuat baik kepadanya, apalagi yang di bawahnya. Sampai-sampai para jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apabila orang tuanya telah meninggal dunia, maka kewajiban berbuat baik, kewajiban berbakti kepada orang tua tidaklah terputus. Kewajiban berbuat baik kepada orang tua tidak terputus dengan wafatnya orang tua. Banyak cara, banyak hal yang bisa dilakukan agar seorang anak masih berbuat baik kepada orang tuanya, masih berbuat bakti kepada orang tuanya tatkala orang tuanya telah meninggal dunia. Di antaranya mendoakan. Allah berfirman, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, rahmatilah orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku, mendidik aku pada waktu kecil. Doakan bahwasanya orang tuanya mendapatkan ampunan. Berbuat baiklah, beramallah yang baik. Karena amal yang baik nanti akan bermanfaat untuk orang tuanya. Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan meriwayatkan bahwasanya ada orang tua yang nanti pada waktu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taj, sebuah mahkota di kepalanya yang indah. Maka orang tuanya mengatakan, "Ya Allah, kayaknya saya itu enggak pernah berbuat amal kebaikan yang sampai berhak untuk mendapatkan mahkota seindah ini." Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Hadza min akhri waladikal Qur'an." Ini karena anakmu telah mengambil Al-Qur'an. Maknanya dia anaknya mempelajari, memahami, mengamalkan, mengajarkan. Kebaikan anak akan sangat berpengaruh kepada orang tua meskipun orang tua telah meninggal dunia. Karena bukankah Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, yani in qata 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali tiga. Salah satunya wa waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Maka berbuat baiklah engkau wahai anak. Berbuat salehlah engkau wahai anak, niscaya orang tuamu akan senang di alam akhirat atau di alam kuburnya karena dia mendapatkan bagian dari kesolehanmu. Dan di antara juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang tua atau bagaimana seorang anak tetap berbuat bakti kepada orang tua tatkala orang tuanya telah meninggal dunia, adalah dengan cara menyambung hubungan dengan orang-orang yang dulu baik dengan orang tuanya. Pada suatu ketika Abdullah ibn Umar bertemu dengan seorang laki-laki miskin Arabi, seorang Arab gunung. Kemudian dia memberikan pakaiannya, ridanya, pakaian luarnya itu langsung diberikan kepada orang laki-laki tersebut. Perbuatan ini ditegur oleh sebagian yang lain. Mengatakan, wahai Abdullah, seandainya engkau memberikan 1 dirham, 2 dirham, 1 rupiah, 2 rupiah kepada dia, ini saja dia akan senang. Kenapa sampai diberikan semahal itu? Maka beliau mengatakan, orang itu adalah sahabatnya Umar bin Khattab, sahabatnya bapakku. Dan saya mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya di antara perbuatan bakti anak kepada orang tuanya adalah menyambung orang-orang yang dulu punya hubungan baik dengan orang tuanya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas bagaimana seharusnya seorang anak, bagaimana agungnya orang tua yang harus dipenuhi hak-haknya oleh seorang anak. Sebuah keagungan yang tiada batas. Sebuah syariat yang tiada batas. Cuma dibatasi oleh satu hal. Yaitu apabila orang tuanya memerintahkan untuk berbuat yang haram. Memerintahkan untuk berbuat yang tidak benar. Yani maka tidak boleh ditaati. Tapi cara menolaknya tetap dengan cara yang baik. Tapi tetap bergaul dengan orang tuanya, dengan orang tua yang baik. Semoga apabila kita lakukan itu, kita akan menjadi anak-anak yang berbakti, bukan menjadi anak-anak yang durhaka. Jangan sampai engkau menjadi seorang anak yang durhaka, karena durhaka pada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW telah memasukkan durhaka kepada orang tua ke dalam perkara-perkara besar di dalam agama kita yang mulia. Para jamaah yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Namun, sesuatu yang harus kita fahami juga. Apakah apabila terjadi percekcokan, apabila terjadi ketidakselarasan, ketidakserasian antara seorang anak dengan orang tua, selalu anak yang disalahkan. Selalu anak yang disalahkan. Sehingga selalu ada cap seorang anak itu anak durhaka tatkala diperintahkan oleh orang tua, kemudian dia tidak mau menjalankan. Ataukah ada kemungkinan yang lain? Jawabannya ada kemungkinan yang lain. Tidak mesti anaknya yang salah. Ada kemungkinan orang tuanya lah yang zalim. Loh, bagaimana orang tua bisa dikatakan zalim? Iya. Orang tua bisa dikatakan zalim. Orang tua bisa dikatakan berbuat jahat kepada anaknya. Tatkala dia hanya bisa nuntut hak. Dan tidak bisa untuk menjalankan kewajiban dia sebagai orang tua. Anak tidak berbuat baik kepada orang tua, jadilah dia anak durhaka. Tapi orang tua yang dia tidak mau menjalankan kewajiban dia sebagai orang tua, akan menjadi seorang tua yang zalim. Wadzulmu dzulumatu yaumal qiyamah. Dan kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat. Kita ambil sebuah ilustrasi mudah yang dulu pernah terjadi pada zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ilustrasi ini dengan sebuah sanad yang dipertanyakan oleh para ulama, tapi secara makna sahih. Secara makna sahih. Suatu ketika datanglah seorang ayah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia datang mengadukan. Dia datang untuk melaporkan tentang kedurhakaan anaknya. Anaknya seorang anak yang menurut dia adalah seorang anak yang durhaka. Dia datang kepada Amirul Mukminin untuk menyampaikan itu. Maka seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak serta-merta membenarkan atau menyalahkan. Beliau memanggil anaknya. Beliau memanggil sang anak yang di laporkan orang tuanya sebagai seorang anak yang durhaka. Maka tatkala anaknya sudah datang, Amirul Mukminin menasihati anaknya, memberikan pengertian kepada anaknya, yang memberikan pelajaran kepada anaknya bagaimana seorang anak itu seharusnya berbakti kepada orang tuanya, taati orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Maka sang anak kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, bukankah anak itu mempunyai hak yang harus dikerjakan oleh orang tuanya? Bukankah anak itu mempunyai hak yang harus dikerjakan oleh orang tuanya, harus ditunaikan oleh orang tuanya? Maka beliau mengatakan, iya, iya. Anak itu kembali mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apa kewajiban orang tua pada anaknya? Maka Amirul Mukminin mengatakan, an yantaqiya ummah wa yuhsina ismah wa yu'allimahu al-kitab. Dia memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Dia memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Yang kedua, memperbaiki namanya. Yang ketiga, mengajarkan kepada dia Al-Quran. Maka sang anak tadi mengatakan, wallahi wahai Amirul Mukminin, bapakku tidak melakukan apapun yang kau sebutkan. Ibuku itu dulunya seorang wanita majusi dan bukan wanita yang baik-baik. Namaku sangat jelek sekali, nama binatang yang menjijikkan. Dan dia tidak pernah mengajarkan kepadaku satu huruf pun dari Al-Quran. Jadi dia tidak pernah mengajarkan kepadaku satu huruf pun dari Al-Quran. Maka Amirul Mukminin radhiyallahu an kembali menoleh kepada orang tua. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan kepada orang tua tersebut, engkau datang wahai pak, engkau datang kepadaku, engkau melaporkan kedurhakaan anakmu. Padahal sebenarnya engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Engkau telah berbuat jelek kepada anakmu sebelum anakmu berbuat jelek kepadamu. Perhatikan ucapan mulia dari Amirul Mukminin. Wahai orang tua, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Engkau telah berbuat jelek kepada anakmu sebelum anakmu berbuat jelek kepadamu. Sebuah hukum yang sangat indah. Sebuah hukum yang sangat bagus. Ya, karena masing-masing ada hak, ada kewajiban. Masing-masing ada hak, ada kewajiban. Tatkala yang tidak menjalankan kewajiban itu adalah anak kepada orang tua, ya, dia adalah sebagai anak yang durhaka. Tapi, tatkala yang tidak menjalankan kewajiban itu adalah orang tua, maka sebenarnya dialah yang kita sebut sebagai orang tua yang durhaka atau orang tua yang zalim. Lihat, Amirul Mukminin radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Engkau telah berbuat jelek kepada anakmu sebelum anakmu berbuat jelek kepadamu. Faya subhanallah. Oleh karena itu, hal ini harus disadari wahai para jamaah sekalian. Masing-masing ada hak, masing-masing ada kewajiban. Kita sebutkan sekarang segelintir kecil dari apa yang disebutkan oleh Amirul Mukminin di sini tentang apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Yang pertama, memilihkan ibu yang baik. Memilihkan seorang ibu yang baik. Dalam artian, tatkala dia itu akan menikah, maka dia menikah dengan seorang wanita yang salihah, yang nanti diharapkan akan bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur menikah, kemudian mendapatkan istrinya adalah kurang baik, maka dididik. Diajak, ini untuk belajar. Diajak untuk kepengajian. Diajak, ini untuk membaca majalah-majalah Islami. Dididik dengan pendidikan Islami, agar nanti menjadi orang tua atau menjadi seorang istri yang baik, yang nantinya akan menjadi seorang tua yang baik untuk anaknya. Kenapa? Karena di tangan seorang ibulah nanti anak itu akan berkembang dari masa kecilnya. Di tangan ibu inilah nanti anak akan berkembang pada masa dia masih umur-umur yang sangat labil. Dan di tangan ibunya lah nanti orang anak seorang anak itu akan menjadi seorang sosok pada waktu dia dewasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'ala al-fitrah." Tidak ada seorang anak pun kecuali dia dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Anak orang tuanya lah yang akan menjadikan dia menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang Majusi. Dan perhatikan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah menggambarkan seorang teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan innama mathalul jalisis salih wal jalisis su. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik. Kahamilil miski wa nafikhil kir adalah semacam pembawa minyak wangi dan peniup pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan. Penjual minyak wangi, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi yang digambarkan oleh Rasulullah sebagai teman yang baik, mungkin kita dikasih. Atau kita yang beli. Atau minimalnya kita mencium bau yang wangi. Adapun pandai besi, maka mungkin apinya akan memercikkan kepada baju atau tubuh kita sehingga kepanasan atau lubang. Atau seandainya tidak itu, maka asapnya akan menerpa tubuh kita sehingga nafas sesak dan baju menjadi tidak enak sekali baunya. Anggaplah tidak, minimalnya yang tercium di situ adalah bau-bau yang tidak enak. Ini kalau teman, bagaimana kalau istri? Kalau teman seakrab-akrabnya orang, seakrab-akrabnya antara dua sahabat, dia akan pulang nanti kalau waktu tidur. Dia akan berpisah pada waktu-waktu tertentu. Adapun kalau seorang istri, maka sehari semalam berada dalam satu atap dan berada dalam satu naungan. Lalu bagaimana dengan seorang anak dengan orang tuanya yang anak tatkala terlahir dia enggak tahu apa-apa dan nanti dia akan berkembang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tuanya dan bagi dia yang dilakukan oleh orang tuanya adalah sebuah kebenaran. Oleh karena itu jalankan yang ini, pilihkan untuk anakmu, pilihkan untuk anak Anda seorang ibu yang baik atau didiklah yaitu istri Anda menjadi istri yang baik akan menjadi ibu-ibu yang baik untuk anak-anaknya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau seorang anak tatkala dia sudah umur 2 tahun, sudah waktunya bisa makan, mulai bisa makan sendiri. Tatkala mau makan, orang tuanya mengatakan, "Nak, tangan kanan baca bismillah dulu. Selesai makan, alhamdulillah." Mau berbuat apa dituntun dengan tuntunan syar'i sehingga anak itu terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan syar'i. Berbeda apabila dididik oleh orang tua yang orang tuanya itu kalau makan dengan tangan kiri, makan sambil jalan-jalan, ini kemudian tidak pernah mengajarkan doa dan yang lainnya, maka akan tumbuhlah seorang anak yang mengikuti perbuatan orang tuanya. Oleh karena itu hal ini sangat benar sekali yang dikatakan oleh Amirul Mukminin tatkala beliau menyebutkan bahwasanya kewajiban pertama orang tua sebelum anaknya lahir adalah memilihkan ibu yang baik untuk anaknya. Memilihkan ibu yang baik untuk anaknya dalam artian memilih seorang istri yang baik untuk anaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena kecantikannya, karena hartanya, karena kedudukannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang banyak, yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Yang kedua, yang dikatakan oleh Amirul Mukminin radhiyallahu an, engkau memberikan nama yang baik untuk anakmu. Jangan katakan apa arti sebuah nama. Nama itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak. Nama itu mempunyai pengaruh terhadap seorang anak. Oleh karena itu Islam memperhatikan masalah nama. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Imamul Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, di antara keajaiban takbir, di antara keajaiban takbir adalah keajaiban nama. Nama-nama paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada saat Rasulullah diutus menjadi seorang rasul, maka paman beliau yang masih hidup ada 4. Nama paman beliau yang masih hidup ada 4. Hamzah, Abbas, Abu Talib, kemudian Abu Lahab. Itu paman-paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup tatkala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala beliau menjadi seorang rasul. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara keajaiban takdir, sebuah nama yang namanya kafir mati kafir. Yang namanya bukan kafir mati muslim. Siapa itu? Yang namanya kafir itu 2. Yang pertama Abu Lahab. Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza, hamba Uzza, dan Uzza adalah nama berhala di kota Mekah. Yang kedua Abu Talib, nama aslinya adalah Abdu Manaf, hambanya Manaf, Manaf pun berhala. Karena namanya kafir, mati kafir. Yang kedua, adapun yang namanya bukan kafir, namanya bukan nama kekufuran, Hamzah dan Abbas, keduanya mati muslim. Keduanya mati muslim. Subhanallah. Setelah ini apakah ada orang yang berpikir bahwasanya nama tidak ada gunanya? Jangan sampai orang mengatakan apa arti sebuah nama. Seandainya nama tidak mempunyai pengaruh, niscaya Islam tidak memperhatikan. Bukankah di antara syariat Islam yang mulia adalah mengganti nama-nama yang jelek? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jadi beliau mensunahkan kepada manusia untuk mengganti nama-nama dia yang jelek, yang berarti kekufuran, yang berarti kekafiran atau kemaksiatan, untuk diganti dengan nama yang baik. Suatu ketika ada seorang laki-laki namanya Huzan, artinya sedih. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, siapa namamu? Nama saya Huzan. Huzan itu bahasa Arab artinya sedih. Maka beliau mengatakan, ya, bukan, namamu Sahal, mudah. Namamu Sahal, mudah. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan mengganti nama yang diberikan oleh orang tuaku sejak aku kecil. Karena dia tidak mau ganti namanya. Maka kata cucunya Said, saya melihat kakekku itu selalu sedih. Gara-gara namanya sedih. Gara-gara namanya sedih. Dan di antara sunnah Rasulullah adalah mengganti nama-nama yang tidak baik, yang berbau kekufuran, menjadi nama-nama yang baik. Di mana misalkan Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdu Syams, hambanya matahari. Tatkala beliau masih Islam, maka langsung diganti oleh Rasulullah dengan Abdurrahman. Diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdurrahman. Seorang sahabat ada yang bernama Zaid Al-Khail, Zaid si kuda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantinya, bukan, namamu bukan Zaidul Khail, tapi Zaid Al-Khair. Zaid yang baik, orang yang baik. Dan begitu yang lain. Ini dan begitu yang lainnya. Menunjukkan kepada kita bahwa ini membawa pengaruh yang berharga. Ini untuk kehidupan anak-anak kelak. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pilihlah nama-nama yang saleh. Nama-nama yang baik untuk anak-anakmu. Nama yang terbaik adalah Abdullah Abdurrahman. Atau semua nama penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menukil nama para nabi. Atau menukil nama orang-orang saleh. Atau minimalnya nama yang berarti baik. Nama yang berarti baik. Adapun nama-nama yang berarti jelek, atau nama itu adalah meniru nama orang-orang fasik, saya khawatir nanti anak itu akan terpengaruh dengan namanya. Tatkala dia ditanya, siapa namamu? nama saya misalkan Dini, dan dia tahu bahwasanya itu adalah seorang artis beken dunia. Maka dia merasa, oh, berarti nama saya kayak itu, saya nanti akan menjadi kayak itu. Subhanallah. Akan kita kemanakan anak kita apabila nanti dia punya cita-cita ingin mewujudkan namanya sebagai namanya. Dia mewujudkan nama dia sebagai impiannya. Adapun kalau nama dia adalah nama orang saleh, Aisyah. Kita ceritakan, Aisyah itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang wanita yang paling mulia, seorang wanita yang ini, seorang wanita yang itu. Maka nanti dia akan bangga dengan namanya dan dia ingin menjadi seorang Aisyah radhiyallahu anha. Minimalnya orang tua memberi nama anaknya adalah dengan nama yang baik, yang artinya baik. Meskipun tidak harus dengan bahasa Arab. Tidak harus dengan bahasa Arab. Bisa dengan bahasa non-Arab, tapi dengan catatan nama itu adalah nama yang baik. Adapun nama, apabila nama itu tidak baik, maka sebaiknya diganti. Nama tersebut agar nanti bisa berpengaruh untuk kehidupan anak-anaknya. Yang ketiga, yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Dan ini adalah inti dari tugas orang tua terhadap anaknya. Inti dari apa yang harus dilakukan oleh orang tua kepada putra dan putrinya. Mendidik anaknya dengan pendidikan-pendidikan yang baik. Mulai dari kecil sampai dia itu dewasa. Tanamkan kepada anaknya. Tanamkan kepada anak akidah yang mapan sejak dari kecil. Perhatikan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bonceng Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tatkala Rasulullah meninggal dunia itu beliau baru menjelang balig. Perhatikan tatkala Rasulullah masih hidup, Abdullah bin Abbas itu masih kecil. Maka beliau menanamkan pendidikan kepada anaknya dengan penanaman pendidikan akidah yang mapan. Beliau mengatakan, "Ya hulam, ihfazillah yahfazka." Wahai seorang anak, didiklah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di arah depanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta tolong, apabila engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Wa'alam, dan ketahuilah bahwasanya apabila umat manusia, manusia dan jinnya berkumpul untuk berbuat manfaat kepadamu sesuatu, maka mereka tidak akan mampu memberikan kepadamu manfaat kecuali apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan apabila mereka berkumpul untuk memadaratkan kamu, maka tidak akan bisa memadaratkan kamu kecuali yang Allah tetapkan untuk kamu. Penanaman akidah sejak dini. Penanaman akidah sejak ini. Begitu juga pengajaran ibadah. Pengajaran ibadah memerintahkan anak, mengajarkan anak untuk salat. Rasulullah mengatakan, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u asaba'i sinin." Perintahkan anakmu untuk berbuat, untuk mengerjakan salat tatkala mereka sudah umur 7 tahun. Kalau sudah umur 10 tahun enggak salat, fadribuhum 'alaiha. Pukullah mereka. Pukul mereka. Bahkan para sahabat yang sangat antusias dalam mengajarkan kebaikan, melatih ibadah anak-anaknya. Dalam riwayat Imam Bukhari, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Ramadan, yang beliau mereka membuatkan mainan dari pelepah adat dari bulu domba yang diberi warna-warni. Anaknya disuruh untuk puasa, dilatih untuk puasa. Kalau anaknya nangis, kelaparan, minta makan, maka mainan itu diberikan kepada anaknya sehingga anaknya tersebut lupa dengan laparnya sampai maghrib. Begitu juga dengan yang lainnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Apakah mereka sudah wajib? Belum. Tapi melatih diri sejak dini sebelum nanti mereka wajib menjalankan ibadah syar'i adalah sesuatu yang diperlukan. Begitu juga dengan pendidikan adab. Begitu juga dengan pendidikan akhlak. Sopan santun, tata krama, itu ditanamkan kepada anak sejak dini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika makan dengan Ummu Salamah. Maka Datanglah anak tiri Rasulullah Umar ibnu Abi Salamah. Namanya anak kecil. Tiba-tiba saja langsung datang nyaut makanan, ambil makanan. Makan orang Arab, dari dulu sampai sekarang, itu banyak pakai nampan. Bukan pakai piring satu-satu. Pakai nampan, berdua, bertiga. Rasulullah pada waktu itu makan satu nampan dengan istrinya Ummu Salamah. Datanglah si anaknya Ummu Salamah dari suami yang pertama, yakni Abi Salamah, Umar ibn Abi Salamah. Dia datang, namanya anak kecil. Tiba-tiba aja ambil makanan, comot sana, comot sini. Namanya anak kecil. Maka beliau segera menasihati anak kecil itu, mengajarkan adab, mengajarkan tata krama, mengajarkan sopan santun. Beliau mengatakan, ya hulam, yakni sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, baca bismillah dulu. Kemudian, makan dengan tangan kananmu, dan ambil dari arah yang dekat dengan kamu. Dididik. Jadi anak itu sejak dia masih kecil sekali agar terbiasa untuk itu. Makanya Umar bin Abi Salamah mengatakan, sejak peristiwa itu, saya tidak pernah meninggalkan wejangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan masa kecil yang tertanam baik kepada dirinya Umar ibn Abi Salamah sampai nanti dia dewasa. Bahkan para jamaah sekalian, pendidikan untuk menghindarkan anak-anak dari perbuatan haram, melarang seorang anak berbuat haram meskipun dia masih kecil, itu sangat penting. Jangan biarkan seorang anak itu terbiasa untuk melakukan perbuatan haram dengan dalih bahwasanya dia masih kecil. Dengan dalih bahwasanya dia belum berbuat dosa, dia masih kecil. Tidak. Perhatikan hadis yang mulia dalam riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid sedang ngurusi zakat. Zakat masyarakat Madinah pada zaman itu adalah korma. Rasulullah sedang mengumpulkan korma di masjid. Beliau mengajak cucunya Hasan ke masjid. Namanya anak yang mungkin tatkala itu masih umur 4, atau masih umur 5, atau masih umur 3. Maka beliau tatkala diajak oleh kakeknya ke masjid, Hasan tiba-tiba aja ambil satu kurma langsung dimasukkan ke mulutnya. Langsung dimasukkan ke dalam mulutnya. Begitu Rasulullah melihat bahwasanya Hasan mengambil kurma zakat dimasukkan ke dalam mulutnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kih kih." Kih kih itu bahasa Persia, artinya adalah keluarkan. Ini ama ta'rifu inna la na'kul sadaqah. Tidakkah engkau tahu bahwasanya kita keluarga Nabi enggak boleh makan harta sedekah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memasukkan jarinya ke mulut mungil Hasan, kemudian mengeluarkan kurma itu dari mulutnya dan membuangnya. Subhanallah, adakah pelajaran yang lebih daripada ini? Adakah orang tua yang masih berhujjah untuk melatih kreativitas seorang anak? Untuk tidak mematikan kreativitas seorang anak, kemudian seorang anak dibiarkan saja berbuat haram dengan alasan itu. Pendidikan mana lebih baik? Pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendidik halal haram sejak kecil, ataukah pendidikan-pendidikan ala modern sekarang yang dikatakan orang demi melatih kreativitas? Kita tidak melarang melatih kreativitas, tapi jangan sampai dengan hujjah latihan kreativitas, pengembangan kreativitas seorang anak, sampai kita biarkan seorang anak itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersikap keras terhadap seorang cucu kesayangan beliau, Hasan. Tatkala ini Hasan ini padahal masih kecil. Tatkala makan satu biji dari kurma sedekah, padahal harta sedekah itu tidak boleh untuk diberikan atau dimakan oleh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga jangan lupa para jamaah sekalian, jangan lupa orang tua juga mengajarkan ilmu-ilmu duniawi kepada anaknya. Karena namanya hidup di dunia, seorang anak butuh bekal untuk hidup, keterampilan untuk hidup. Ini sebuah kesalahan juga apabila ini orang tua tidak mengajarkan ilmu-ilmu duniawi, baik ilmu itu didapatkan di sekolah atau mungkin didapatkan lewat latihan dengan anaknya. Kenapa? Karena nanti anak itu akan lepas tanggung jawab dari orang tua. Kalau anak itu laki-laki, dia kalau sudah umur 25, 26, 24, itu dia sudah lepas tanggung jawab orang tuanya. Dia harus mandiri. Kalau anak perempuan, maka nanti akan ditanggung oleh suaminya. Maka terutama anak laki-laki butuh untuk bekal dalam hidup dia, untuk menjalani hidup ini. Bekal untuk kerja demi menjalani hidup ini. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan orang itu jadi untuk bekerja. Jangan minta-minta. Rasulullah bersabda, "An yahtatiba ahadukum yani husmatan ala dhahrih khairun min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah." Seandainya seseorang itu manggul kayu di punggungnya, kayu bakar di punggungnya, yani untuk dia jual ke pasar, lebih baik daripada dia minta-minta kepada orang lain, mungkin dikasih, mungkin enggak dikasih. Agar anak enggak jadi peminta-minta, maka perlu diajarkan sedikit atau banyak dari bagian ilmu dunianya, sehingga nanti dia menjadi orang yang mandiri dalam kehidupannya. Meskipun yang dikedepankan yang pertama dan yang paling utama adalah ilmu tentang halal haram, akidah, ibadah, dan bagaimana orang itu menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah, seandainya orang tua mengerti kewajibannya, anak mengerti kewajibannya, akan tercipta sebuah kehidupan yang harmonis antara orang tua dan anak. Anak dia menjalankan kewajiban-kewajibannya sehingga orang tua merasa tenteram, merasa senang karena hak-hak dia dilakukan oleh anaknya. Begitu juga dengan orang tua, apabila dia menjalankan kewajibannya, maka akan tumbuh seorang anak yang insyaallah subhanahu wa ta'ala kita harapkan sebagai seorang anak yang berbakti, yang berbuat baik kepada orang tuanya, yang nantinya orang tua pun akan senang dengan baktinya anak tersebut kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya masih ada beberapa hal yang perlu ana sampaikan, tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bisa kita lengkapi dengan sesi tanya jawab. Dan semoga apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seorang wanita kalau udah menikah kan ikut suaminya, Ustaz. Bagaimana cara berbakti pada orang tua sedangkan tempatnya berjauhan? Mau berkunjung ke orang tua belum ada biaya. Demikian saja, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Berbakti kepada suami adalah sebuah kebaikan. Berbakti kepada orang tua adalah sebuah kebaikan. Dan antara kedua kebaikan tidak mesti harus dibenturkan. Yang penting bagaimana kita caranya untuk mengatur yani agar hak-hak suami terpenuhi sebagaimana juga hak-hak orang tua bisa kita jalankan. Karena posisi kita adalah dekat dengan suami dan jauh dari orang tua, yang bisa dilakukan adalah berbakti dengan cara yang bisa dilakukan dari jauh. Pertama, doakan orang tua selalu dalam sholat-sholat kita. Dalam doa-doa kita, kita doakan orang tua akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap hubungan dengan orang tua. Dan pada zaman kita sekarang enggak susah untuk hubungan dengan orang tua. Sempatkan waktu seminggu sekali, sempatkan waktu sebulan sekali atau kurang atau lebih dikit untuk tetap berinteraksi dengan orang tua. Ini via telepon atau via yang lain. Yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala sangat memudahkan kita pada zaman ini. Jangan sampai jauhnya kita dari orang tua menjadikan kita putus hubungan dengan orang tua. Jadi tetap hubungan dengan orang tua meskipun jauh dengan cara semacam itu. Sempatkan untuk itu dan jangan telepon hanya kalau ada perlu. Sempatkan untuk ngobrol seminggu sekali atau yang lainnya. Yang ketiga, ini berikan kepada mereka apa yang kita mampu. Yani hadiah, bingkisan, surprise atau yang lainnya kepada orang tua, insyaallah orang tua akan ridho dan senang terhadap apa yang dilakukan oleh kita meskipun kita ada di tempat yang jauh. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Silakan sabarkan ke 468106 atau 467106. Kita terima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dari Pak Ahmad di Batam Center. Pak Ahmad di Batam Center. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz tadi disebutkan bahwa ada satu kaul daripada Umar bin Khattab adalah kewajiban daripada atau hak daripada seorang anak adalah mendapatkan ibu yang baik. Apakah itu ini juga bisa disebutkan sebagaimana hak daripada anak adalah mendapatkan bapak yang baik daripada bapak hak yang awal yang mendapatkan bapak yang baik gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iya Pak, jadi itu dikatakan oleh Umar bin Khattab bahwasanya memilihkan ibu yang baik itu adalah karena konteks kasus pada waktu Umar bin Khattab itu adalah orang tua yang bermasalah dengan anaknya, ayah yang bermasalah dengan anaknya. Maka sebagaimana kewajiban orang tua atau kewajiban ayah itu adalah memilihkan calon ibu yang baik untuk anaknya, maka demikian juga seorang ibu. Dia itu harus memilihkan calon orang tua laki-laki atau memilihkan ayah yang baik untuk anaknya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tarlauna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang kepada engkau wahai para wali, orang laki-laki yang engkau ridhoi agama, engkau ridhoi akhlaknya, maka segera nikahkan dengan putrimu. Kalau tidak, maka akan muncul fitnah yang besar dan kerusakan yang besar di muka bumi. Bagaimana tidak? Ini karena nanti orang tua, yang pertama dia akan ikut mendidik anaknya. Yang kedua, halal dan haramnya rezeki yang di rumah banyak ditentukan pula oleh orang tua laki-lakinya karena dia yang bekerja, yang berusaha. Oleh karena itu, sebagaimana laki-laki memilihkan orang tua yang baik, memilih istri yang baik, maka demikian juga dengan seorang wanita juga memilih calon suami yang baik terhadap anaknya. Dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama dahulu. Kita lihat bagaimana seorang wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah ingin agar suaminya adalah wanita laki-laki yang baik. Bagaimana orang tua menawar-nawarkan anaknya untuk dinikahi oleh laki-laki yang soleh, menginginkan agar anaknya nanti menikah dengan laki-laki yang soleh. Sebagaimana dulu dilakukan oleh Umar bin Khattab, tatkala Hafsah ditinggal wafat oleh suaminya. Maka beliau menawarkan kepada Abu Bakar untuk menikahi Hafsah, Abu Bakar tidak mau. Menawarkan kepada Utsman bin Affan tidak mau. Ternyata kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hal itu dari dua sisi, dari sisi ayah maupun dari sisi seorang ibu. Wallahu a'lam. Sahabat Hang, silakan kembali ke 468106 atau 467106 sebelum kita membacakan SMS nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dari siapa di mana, Bu? Di Timbang. Iya, di Iya Bu, maaf, dari siapa di mana Bu? Tadi. Kelihatannya terputus-putus Bu ya, silakan nanti ditelepon kembali. Iya, ya. Maaf, dari siapa di mana Bu? Di Tiban. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Anda mau nanya, ada seorang anak, itu orang tuanya sudah bercerai, kemudian dia diasuh oleh nenek dan kakeknya gitu. Dari kecil terus dibiayain, dikasih sayang, penuh kasih sayang gitu. Kemudian sementara orang tuanya tidak memberikan nafkah lahir batin, maksudnya itu tidak menyayangi dia dan juga tidak memberikan kasih sayang juga gitu kan. Jadi anak itu harus berbakti kepada siapa? Apakah kepada kedua orang tuanya atau kepada nenek kakek yang telah membesarkan dia dan merawat dia seperti itu? Itu aja Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Ya begini Bu ya. Jadi dalam kasus semacam tadi, maka kewajiban seorang anak itu adalah kepada keduanya. Dia mempunyai kewajiban kepada orang tuanya sendiri, bapak dan ibunya yang ibu katakan bercerai tadi, sebagaimana dia juga punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kakak dan neneknya yang merawat dia sejak kecil. Pertama, kewajiban orang apa itu berbuat bakti kepada orang tua ini tidaklah terputus kalau ini ternyata orang tua itu semacam tadi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga, misalkan seorang ibu dia itu tetap telah melakukan sesuatu untuk anaknya. Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dan mungkin dia yang menyusui meskipun sedikit. Dia yang menyusui meskipun sedikit. Dan orang tuanya, yang laki-laki, maksudnya adalah bapaknya, adalah sebab dia terlahir ke alam dunia. Maka apapun kenyataannya, maka dia tetap orang tua, ayah tetap ayahnya, ibu tetap ibunya, yang seorang anak itu mempunyai kewajiban berbakti kepada orang tua. Hanya dia pun harus sadar bahwasanya di sana sekarang ada seorang nenek, ada seorang kakek yang telah merawat, mendidik, diajak kecil. Maka dia pun punya kewajiban untuk berbakti, berbuat baik kepada orang-orang yang itu telah berbuat baik kepadanya. Pertama, nenek dan kakek adalah orang tua dari orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia telah berbuat baik kepada, yakni kepada dia. Dan di antara syariat Islam yang mulia adalah apabila kita apabila ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita balas kebaikannya dengan kebaikan. Fakafi'uh, yakni maka balaslah kebaikan dia dengan kebaikan. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua karena dia adalah orang tuanya. Minimalnya orang tua itu adalah sebab dia terlahir ke alam dunia. Minimal. Apalagi seorang ibu yang dia itu mengandung, melahirkan, menyusui. Adapun kepada kakek dan neneknya, maka dia pun berbuat baik kepada mereka karena mereka adalah orang tua dari orang tuanya. Yang kedua, mereka lah yang merawat, mendidik, menyayangi kepada keduanya. Masing-masing mempunyai porsi untuk diperbuat baiki, diperbuat bakti'i oleh anak kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Taib, sahabat, kita akan terima kembali penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Putri, dari siapa, di mana? Dengan Ibu Lili di Batu Haji. Ibu Lili di Batu Haji, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gini, saya ada masalah. Saya punya anak laki-laki. Saya punya anak adopsi laki-laki. Yang ini saya tanyakan, apakah dia boleh berjabat tangan dengan saya jika dia sudah dewasa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Sebentar, Bu. Anaknya sekarang umur berapa? Sekarang udah 17. 17 ya? Iya. Dari kecil, Bu, ya? Iya, dari kecil. Tapi saya tidak pernah menyusui. Dari bayi? Tidak pernah. Maksudnya... Dari bayi? Saya mengadopsi dia itu umur 2 bulan, gitu. Umur 2 bulan, ya? Iya. Sekarang dia udah dewasa, dia laki-laki. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi orang tua yang hatinya keras dan lidahnya tajam, sementara saya punya anak yang saya khawatir itu nantinya akan ditiru oleh anak saya, gitu. Ya, itu aja, Bu, ya. Ya, mohon nasihatnya, Ustaz. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah yang pertama, Bu, jadi pertama memang seharusnya apabila kita itu mengadopsi seorang anak, terutama dalam kondisi anak tadi itu masih umur 2 bulan, yang paling bagus adalah disusui oleh ibu sendiri atau minimalnya disusui oleh adik atau kakak ibu. Jadi adik atau kakak dari ibu, adik laki-laki, adik perempuan atau kakak perempuan, sehingga nanti statusnya akan jadi mahram. Statusnya nanti akan menjadi mahram. Jadi kalau disusui sendiri maka akan jadi anak susu. Kalau nanti disusui oleh saudari kita maka akan menjadi ponakan susu dan kedua-duanya adalah mahram. Namun karena sudah lewat dan sekarang anaknya sudah umur 17 tahun, yakni maka pengangkatan seorang anak tidak menjadikan seorang anak itu mahram kalau enggak disusui. Yakni kalau tidak disusui. Namun hanya ada satu masalah. Yakni hanya ada satu masalah. Dan masalah ini termasuk sebuah masalah yang diperselisihkan panjang lebar oleh para ulama. Kenapa? Kasusnya sama. Kasus adalah semacam kasusnya ibu, yaitu apabila ada orang mengadopsi, ini mengangkat anak dari kecil. Kemudian, yang namanya dari kecil, maka tinggalnya di rumah itu sampai dia dewasa. Padahal sekarang tahu, sama-sama tahu hukum. Dan keduanya itu adalah bukan mahram. Apa yang boleh dilakukan? Bolehkah disusui sekarang, meskipun sudah dewasa, dan nantinya menjadi mahram atau tidak? Masalah ini diperdebatkan panjang oleh para ulama, didasarkan kepada hadisnya Salim, Ibnu Hudzaifah, Maula Abi Hudzaifah. Salim itu adalah dari kecil hidup bersama Abu Hudzaifah, bersama Hudzaifah. Sampai turun, sampai dewasa, sampai sudah berjenggot, sampai turun ayatul hijab. Yang memerintahkan seorang laki-laki untuk berhijab, memerintahkan seorang perempuan untuk berhijab dari seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Maka istrinya Hudzaifah kerepotan. Masa di rumah harus pakai hijab terus? yakni karena adanya bukan mahram, yaitu Salim. Maka beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kondisi rumahnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Salim itu adalah anak angkat kami. Yakni dia tidak kecil bersama kami, kedudukannya pada khulaifah sangat tinggi. Lah saya sebagai istrinya sulit, apa kalau dia di rumah saya harus berhijab dan sulit sekali kondisi di rumah kalau ada Salim. Maka bagaimana wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irli'ihi khamsan tahrumi 'alaihi." Susuilah dia 5 kali, niscaya engkau akan menjadi mahram baginya. Susui dia 5 kali, tatkala engkau akan menjadi mahram bagi dia. Tatkala itu diceritakan, diriwayatkan dalam hadis tersebut bahwa si Salim sudah berjenggot. Dan anak sudah berjenggot di sekitar umur 20-an tahun lebih. Sekitar itu. Intinya, itu yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian para ulama berselisih mengenai masalah hadis ini. Apakah hadis ini berlaku hanya untuk Salim saja? Dan itu dibawakan oleh jumhur para ulama. Ini tidak berlaku kecuali untuk Salim dan orang tua asuhnya. Sebagian para ulama di antara mereka adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan ini berlaku umum. Pokoknya seorang wanita yang kepingin ada orang laki-laki yang bisa duduk bersama dia sebagai mahram, maka meskipun sudah dewasa boleh disusui. Ini boleh untuk disusui. Jadi mahram. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah kalau kondisinya mirip-mirip dengan kondisi Salim, maka bisa dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh yakni istrinya Hudzaifah kepada Salim. Apabila tidak, maka tidak. Dalam artian, semacam kondisi ibu adalah kondisi yang sama. Karena anak itu dari kecil di situ, tinggal di situ, dirawat oleh ibu sejak kecil sekali. Sampai dewasa sekarang, tetap pada ibu. Maka menurut pendapat yang ketiga ini, dan itu pendapat yang saya kuatkan, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwasanya bisa untuk jadi mahram dengan syarat disusui sampai 5 kali dan nanti akan menjadi anak susu. Bagaimana caranya? Kalau disusui langsung mustahil, itu akan membawa mafsadah yang besar. Yang bisa dilakukan adalah mungkin ibu sendiri apabila punya anak bayi gitu ya, mungkin adik ibu atau mungkin kakak ibu yang perempuan, itu kalau sedang menyusui, maka air susunya itu dikeluarkan. Dikeluarkan ke gelas. Gitu ya. Dikeluarkan ke gelas dengan porsi yang sangat banyak. Porsi yang banyak. Sehingga diperkirakan kalau minum itu, si anak itu kenyang dan gak perlu sarapan. Ya mungkin 2 gelas besar gitu ya. 2 gelas besar gitu. Atau mungkin gimana lah caranya, pokoknya besar. Pokoknya banyak. Itu sekali, gitu ya, dianggap sekali. 2 gelas, atau mungkin 3 gelas, atau mungkin 1 gelas lebih besar sekali. Pokoknya kalau diminum, orang ini anak itu merasa kenyang, dan seandainya dia aktivitas tanpa harus sarapan, maka dia mampu. Kemudian, itu satu. Diulangi lagi kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau sudah kelima, maka dia akan menjadi mahram, dan statusnya akan menjadi anak susu. Tapi ini saya katakan tidak berlaku umum. Berlaku khusus dalam kondisi-kondisi semacam tadi. Wallahu a'lam. Adapun dalam kondisi orang tua yang mempunyai lidah yang lumayan pedes gitu, maka pertama dia adalah tetap orang tua, kita wajib berbuat bakti kepadanya. Jadi orang tua tetap orang tua bagaimanapun kondisinya. Kalau kita khawatirkan bahwasannya kata-kata beliau itu menular kepada anaknya, maka kita siasati saja. Jadi bagaimana agar anak itu ini bisa memahami kondisi ini, terutama kalau anak sudah dewasa, insya Allah subhanahu wa ta'ala bisa diajarkan. Hanya kalau anak masih kecil memang agak susah. Tapi kalau memang orang tua atau memang anak sudah dewasa tahu gitu, maka nanti diberitahukan dengan lembut. Jadi bagaimana anak itu tahu bahwasanya ucapan kakeknya itu gak benar, ucapan kakeknya itu tidak baik, jangan ditiru. Karena yang kita tiru, yang wajib paling utama adalah Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita kata-kata lembut, kata-kata santun, kata-kata sopan, dan yang lainnya. Tetap, dengan kita tetap berbuat bakti, berbuat baik kepada orang tua kita, kalau bisa sambil nasihati dengan cara-cara yang baik. Wallahu a'lam. Sahabat Hang, kita mempunyai waktu yang sangat terbatas, mungkin sekitar 5 menit kita akan terima, kita akan bacakan 1 SMS dan 1 penelpon. Kita bacaan SMS sebelumnya, datangnya dari Ferry di Batam Center. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap saya kepada orang tua yang tidak mau menganggap anak dikarenakan saya masuk Islam, Ustaz? Berdosakah saya atas tangisan seorang ibu? Bagaimana sikap saya berbakti pada orang tua, Ustaz? Syukran. Ferry, bahwasanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menunjukkan Anda masuk ke dalam agama Islam. Sebuah kenikmatan yang tiada terkira yakni berharganya. Maka demi untuk menjalankan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demi untuk menjalankan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita pertama menjaga keimanan kita. Jangan sampai kembali menjadi kufur. Jangan sampai menjadi kafir kembali apapun kondisinya. Karena iman ini apabila sudah tercantap dalam dada, maka itu adalah kenikmatan yang tiada bandingannya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan seorang ibu, maka kasus ini adalah kasus semacam yang saya katakan tadi. Jadi orang tua menangis, orang tua sedih, orang tua kepingin balik. Kita itu balik kembali kepada Islam, kepada kafir, dan tidak menganggap kita sebagai anaknya. Maka itu adalah sebuah tantangan. Ketaatan kita kepada Allah jauh dikedepankan daripada ketaatan kita kepada orang tua. Tetap, jadi Anda berbuat baik kepada ibu. Jadi, kunjungi dia. Kalau ternyata beliau atau karena dia itu marah-marah, damprat, gitu, ya, kalau memang tidak diterima, ya pulang. Besok datang lagi, kapan lagi datang lagi. Beri hadiah. Hubungi lewat telepon, kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, gitu. Ini demi, ini agar orang tua suatu ketika nanti luluh hatinya. Ini untuk menerima kita tetap sebagai seorang anak dengan perbedaan agama. Kalau memang tidak mungkin untuk mendawai beliau masuk ke dalam agama Islam. Tapi yang saya tekankan dua. Yang pertama, ini Anda tidak berbuat durhaka kepada orang tua dengan kasus ini. Karena beliau memerintahkan untuk bermaksiat, padahal maksiat gak boleh dituruti apabila itu meskipun dari orang tua. Yang kedua, tetap berbuat bakti kepada orang tua, kalau bisa sambil nasihati terus menerus, agar nanti orang tuanya tersebut menjadi orang tua yang masuk ke dalam agama Islam. Wallahu a'lam.